Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Masih dalam surah Al-Hadid. Masih pada tafsir ayat yang ke-20. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti fata morgana yang menipu. Ai hiya mata'un fanin gharrin liman rakana ilaihi. Kehidupan dunia adalah kenikmatan yang sekejap, yang fana, yang menipu bagi orang yang bersandar kepadanya. Fa innahu yaghtarru biha wa tu'ajjibuhu hatta ya'taqida annahu la dara siwaha wa la ma'ada wara'aha. Karena siapa yang bersandar kepada dunia, maka dia akan tertipu dengannya, akan kagum melihatnya sampai dia meyakini tidak ada negeri kecuali dunia, sampai dia meyakini bahwasanya tidak ada hari kebangkitan setelah kematian. Wa hiya haqiratun qalilatun binisbati ila daril akhirati. Padahal negeri dunia ini adalah sangat hina, sangat rendah, sedikit dibandingkan dengan negeri akhirat. Qala Imam Mujarir rahimahullah, berkata Al-Imam Mujarir dalam tafsirnya, haddathana Ali ibn Harb al-Musili, qala haddathana al-Muharibi, qala haddathana Muhammad ibn Amr, an Abi Salamata, an Abi Hurairata, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mawdi'u sawtin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sebuah tempat yang hanya seperti seutas tali di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu tempat yang panjangnya seperti seutas tali, atau ada yang mengartikan seperti sehelai benang, di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iqra'u, bacalah firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Wa hadzal haditsu tsabitun fi sahihi biduni hadhihi ziyadati wallahu a'lam. Hadis ini sahih dalam Bukhari, hanya saja tanpa ada tambahan iqra'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Sehingga bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah memang ada tambahan riwayat, ya, ziyadatul thiqah, tambahan dari orang yang terpercaya, sehingga bisa diartikan hadis ini adalah penyempurna bagi riwayat Bukhari, karena hadis yang sanad yang dipaparkan oleh Ibnu Jarir itu sanadnya sahih pula. Atau bisa juga itu adalah mudraj, ya, tambahan dari perawi, imam sahabat Abu Hurairah atau perawi yang lainnya. Karena sebuah kebiasaan dari sahabat Abu Hurairah itu mengidrajkan hadis, yaitu menyisipkan atau menambahkan ucapan beliau untuk menerangkan hadis tadi. Itu biasa Abu Hurairah terkadang demikian. Bagi ulama ahlul ilal, mereka akan mengetahui mana yang ucapan Nabi dan mana yang bukan. Ya. Sehingga ulama pun ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, ya, perkataan iqra'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur itu sambungan daripada hadis, karena sanad yang dibawakan Ibnu Jarir itu sahih. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ziyadatu thiqah maqbulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaq. Ya. Di dalam Ushatun Nazar, Ibnu Hajar mengatakan tambahan dari seorang yang terpercaya itu diterima. Ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaq, selama tidak bertentangan dengan yang lebih terpercaya. Ya. Ketika sanadnya sahih, maka ini adalah tambahan yang diterima selama tidak bertentangan. Ya. Tetapi ulama yang lain yang berhujjah bahwasanya ini adalah idraj, ya, tambahan dari perkataan sahabat Abu Hurairah, ya. Yang pertama, dalam riwayat sahih yang lainnya tidak didapat di iqra'u wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan yang kedua, kebiasaan sahabat Abu Hurairah dalam mengidrajkan hadis, menyisipkan tambahan ucapan beliau untuk menerangkan sebuah hadis. Contoh misalkan hadis yang lain dalam masalah wudu, sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari meriwayatkan satu hadis, innakum yu'tauna yawmal qiyamah ghurra muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat itu akan dibangkitkan dalam keadaan anggota tubuhnya bersinar putih karena bekas wudu. Kemudian ditambahkan oleh beliau, faman istata'a minkum ayyutila gharratahu falyaf'al. Siapa yang ingin melebarkan sinar putihnya, lakukanlah. Ya. Kalimat faman istata'a minkum ayyutila gharratahu falyaf'al ini ucapan Abi Hurairah, bukan dari ucapan Nabi. Ya. Ini adalah istinbat, istinbat dari beliau. Sehingga yang beliau amalkan, dan ini sering terjadi di masyarakat, yaitu ketika membasuh anggota wudu, beliau lebihkan sedikit. Misal, yang dicontohkan oleh Nabi membasuh anggota wudu ilal marafiq, sampai sikunya kebasuh. Sahabat Hurairah sampai pertengahan lengan. Ya, sampai pertengahan. Ya. Kemudian ketika membasuh kaki, itu kan sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya terbasuh di atas sedikit. Abu Hurairah mengamalkannya sampai atas, sampai betisnya. Ya. Jadi supaya memperlebar sinar, ya, putih nanti pada hari kiamat karena bekas wudu. Ya. Tapi yang berpendapat seperti ini cuma sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang lainnya yang mencontohkan wudunya Nabi seperti sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan yang lainnya, semuanya mengamalkan sesuai dan dicontohkan sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi, itu tidak melebihi dari itu. Pembasuhannya tidak melebihi dari siku, pembasuhannya tidak melebihi dari mata kaki. Ya. Sehingga ulama menyimpulkan kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al itu adalah idraj. kalimat sisipan yang ditambahkan Abu Hurairah bukan menambahi hadis tetapi untuk menerangkan, ya, menerangkan ya hadis tersebut. Dan ini biasa dalam ilmu hadis demikian. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa fi hadzal hadis dalilun ala iqtirabil khairi wasyarri min al-insani. Di dalam hadis ini, oh subhanallah, dibawakan riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Ibnu Numair wa Waqi' kilahuma 'an al-A'masy, 'an al-Syaqiq, 'an Abdullah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil jannati aqrabu ila ahadikum min shirakin 'alayhi wal nar mithla dhalik. Bahwasanya surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Demikian pula neraka sangat dekat kepada kalian dibandingkan tali sandal yang melekat pada kaki kalian. Infarada bi ikhrajihi al-Bukhari fi Riqaq wa fi hadis Tsauri 'an al-A'masy. Ya, demikian diriwayatkan secara bersendirian oleh Imam Bukhari dalam Kitab Riqaq dalam sahihnya dari periwayatan Sufyan Tsauri dari al-A'masy dengan sanad yang sama. Tetapi yang dibawakan oleh Imam Ahmad ini sanadnya lebih sempurna karena dari Ibnu Numair dan Waqi'ah dari A'masy. Itu lebih tinggi daripada Sufyan Tsauri. Jadi terkadang hadis di dalam, tidak selamanya hadis dalam Bukhari Muslim itu derajatnya paling sahih. Terkadang pada yang lainnya, seperti pada Musnad Imam Ahmad, itu terkadang sanadnya lebih tinggi, lebih sahih daripada yang ada dalam Bukhari. Hal itu dikarenakan Imam Ahmad adalah gurunya Imam Bukhari. Ya, satu tobakot, satu tingkatan di atas Bukhari. Ya, sehingga terkadang mendapatkan hadis yang lebih dekat kepada Rasul dan lebih thiqah, ya, perawi-perawinya. Fa fi hadzal hadis dalilun 'ala iqtirabil khairi wa syarri min al-insani. Di dalam hadis ini dalil atas begitu dekatnya kebaikan dan kejelekan pada diri manusia. Setiap manusia itu sangat potensial untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Tidak ada jaminan, gak mungkin dia berbuat jelek. Nah, semua manusia punya potensi untuk berbuat baik dan berbuat jelek. Hanya saja, terkadang karena seseorang imannya kuat, kebaikannya lebih banyak. Ketika imannya rendah, kejelekannya yang lebih banyak. Seperti dalam hadis dari Bukhari, bahwasanya setiap manusia itu punya, ya, punya apa namanya, bagian, ya, minaz zina, dari perzinaan, ya, yaitu zina mata memandang, zina tangan itu memegang, zina kaki itu melangkah, zinanya pikiran adalah berpikir, dan seterusnya, di mana menunjukkan setiap manusia itu punya potensi untuk berbuat zina. Semua manusia punya potensi untuk berbuat keburukan. Ya, sehingga tidak boleh kita menjamin diri kita bersih dari semua itu. Ya, yang wajib bagi kita adalah wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ya. Demikian ya, qul afidina azakumullah, manusia itu sangat dekat dengan kebaikan dan keburukan, ya, bahkan lebih dekat dibandingkan tali sandal yang melekat pada kulit kaki kita. Nah, begitu dekat. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, fa idza kana al-amru kadzalika wa li hadza hattahu Allahu ta'ala 'ala al-mubadarati ila al-khairati min fi'li at-ta'ati wa tarki al-muharramati. Oleh karena itu, ya, karena manusia itu sangat berpotensi berbuat baik dan berbuat jelek, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita semuanya untuk mubadarah, untuk bersegera ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Baik itu melakukan ketaatan atau meninggalkan keharaman, bersegera berbuat baik atau bersegera meninggalkan keharaman. Dikarenakan kalau tidak bersegera akan datang ujian yang berikutnya. Badiru bil a'mali fitanan, kata Rasulullah. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya ujian. Kaqita'il lailil mudlim. Karena ujian itu seperti potongan malam. Kalau ditunda, semakin malam, semakin gelap, semakin sunyi, dan kitanya semakin lemah. Kalau kita tunda, malam itu sudah semakin gelap, semakin sunyi, tubuh manusia semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Itulah kalau kita menunda berbuat kebaikan. Ditunda, semakin ditunda, maka kitanya ujiannya akan semakin banyak, urusannya semakin banyak, kitanya semakin lemah. Kalau kita beralasan tidak ibadah karena pekerjaan, maka sungguh pekerjaan itu akan semakin menyibukkan Anda. Nanggung, eman-eman, dan seterusnya. Maka pekerjaan itu akan terus menyibukkan Anda semuanya. Ya. Bahkan dahsyatnya daripada fitnah tersebut, ya, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sampai begitu dahsyatnya ujian, kalau kita menunda sebuah kebaikan, ujian itu akan silih berganti datang. Dahsyatnya itu seperti potongan malam di mana pagi hari seorang itu beriman, sorenya udah kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di mana dia menjual belikan agamanya hanya ya sedikit dari perkara dunia. Dia rela melakukan yang haram untuk dunia. Dia rela untuk meninggalkan kewajiban karena dunia. Dia melalaikan kewajiban karena bakhil terhadap dunia. Ya. Kadang ada orang yang kaya, tapi untuk melakukan sesuatu yang wajib, mengeluarkan zakat mal, berat. Atau untuk haji, untuk umrah, berat. Ya, untuk kurban, sebentar lagi idul kurban, berat. Kenapa bakhil pada dirinya? Dia sangka harta yang dia miliki adalah yang dia pegang, yang dia tabung. Padahal itu adalah bukan harta dia. Perlu ketahui, وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ أَلَّتِ تُكَفِّرُ عَنْهُ الذُّنُوبِ وَالزَّلَاتِ وَتَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ وَالدَّرَجَاتِ. Perlu diketahui, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman, ya, itu akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan ketergelinciran, dan akan terhasilkan pahala dan derajat yang tinggi. Itu kalau kita bersegera melakukan kebaikan dan segera meninggalkan keharaman. Nah, bersegeranya itu sudah menjadi pahala tersendiri. Ya. Bersegeranya tersebut sudah menjadi kebaikan tersendiri. Sehingga Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita. Kalau seorang datang ke masjid awal, kemudian dia duduk menunggu, maka Rasulullah mengatakan, fadzalika ribat, itulah seperti riba. Seperti berjaga di medan perang, di perbatasan. Ya, pahalanya itu seperti itu. Jadi kita menunggu sholat itu seperti riba. Seperti berjaga-jaga di perbatasan negeri untuk menghalau orang kafir menyerang negeri kita. Yang pahala ribat itu kalau antum tahu, ya, itu khairun min lailatul qadr. Satu malam ribat itu lebih baik daripada lailatul qadar. Apalagi kita menunggu sholat wajib, itu ribatnya kita. Semoga dengan kita duduk di sini antara maghrib dan isya termasuk pahala riba. Amin ya rabbal alamin. Jadi menunggu kebaikan, bersegera datang kepada kebaikan, ya, itu adalah pahala tersendiri. Kebaikan tersendiri yang akan menambah derajat kita. Faqala ta'ala, Allah berfirman, maka Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-21 dalam surah Al-Hadid. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Wal muradu jinsus samaa' wal ard. Yang dimaksud di sini adalah jenis langit dan bumi. Sebagaimana dalam surah Ali Imran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, bersegera mendapatkan surganya Allah yang seluas langit-langit dan bumi, di mana itu adalah tempat kembali orang yang bertakwa. Artinya disebutkan ka'ardis sama itu bukan diartikan satu langit, tapi di sini sebagai isim jenis. Isim jenis adalah walaupun bentuk katanya itu kata tunggal, tetapi mengandung di dalamnya semua hal. Seperti nasun, manusia. Jamaknya itu unas, unasun. Nasun, manusia. Tapi kalau disebut sebagai jenis manusia, berarti manusia itu kan miliaran manusia. Ya, miliaran manusia. Maka yang dimaksud di sini sama adalah jenis langit, yaitu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebagaimana diterangkan dalam Ali Imran ayat 133. disampaikan oleh Allah, arduha as-samawat, disebutkan as-samawat, yang luasnya seperti langit-langit dan bumi. Artinya luasnya surga itu seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah dipahami secara persis? Apakah ala sabilil mubalaghah? Artinya, apakah dipahami benar-benar luas ukuran lebar panjangnya itu seperti langit-langit dan bumi? Apakah ini untuk ungkapan saja bahwasanya begitu luas? Ya. Seperti luasnya langit dan bumi di mana kita tidak tahu luasnya itu. Ya. Demikian pula surga, saking luasnya kita tidak tahu. Sehingga batas luas yang kita ketahui adalah seluas langit dan bumi. Kan begitu. Kan kita makhluk, batas yang kita ketahui adalah batas langit dan bumi. Sehingga kita tidak bisa ya, menghukumi di luar itu persis seperti langit dan bumi. Jangankan menghukumi Allah. Menghukumi antar makhluk Allah saja itu kadang tidak bisa persis. Surga dengan langit dan bumi. Atau langit dan bumi ini kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, itu seperti satu koin, satu cincin yang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Cincin itu paling diameter berapa? 2 cm. Dilemparkan di sebuah padang pasir ya, yang ratusan kilometer. Bayangkan saja. Itu bandingan daripada 7 lapis langit dengan arsy-Nya Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang menutupi seluruh makhluk yang ada. Sedangkan surga itu di atas langit dan di bawah arsy-Nya Allah. Kalau kita bayangkan ini berarti sangat besar surga itu. Kan begitu? Cuma di dalam Al-Quran untuk memahamkan dan memudahkan luasnya surga itu seberapa? Luasnya seluas langit dan bumi. Berapa pastinya? Ya luas langit dan bumi saja kita tidak mampu untuk menghitungnya. Demikian pula surga. Sehingga ulama yang kedua memahami ini adalah untuk menunjukkan betapa luasnya. Bukan persisnya. Ya, ibarat kalau kita menggambarkan orang uangnya sangat banyak. Uangnya seberapa? Uangnya sehahaha. Gitu. Sehahaha itu berapa? Ya unlimited, gak terbatas. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya uangnya sangat banyak. Itu metode berbahasa saja. Wa qala hahuna, dan juga Allah beri firman pada Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ini. U'iddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Pada surat Ali Imran, u'iddat lil muttaqin. Surga itu tempat kembalinya orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hadid, u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Tempat kembalinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dialah Allah yang maha memiliki anugerah yang sangat agung. Ay hadzal ladzi halahum Allahu lahu huwa min fadlihi wa mannihi alaihi wa ihsanihi ilaihi. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa berupa surga, itu adalah anugerah Allah, karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bukan karena amalan kita, begitu sedikit amalan kita dan begitu banyak pahala yang Allah berikan, begitu besar balasan yang Allah ya limpahkan kepada kita. Kama qadamnahu fi sahihi ana fuqara al-muhajirin qalu, sebagaimana telah lewat dalam Bukhari, ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujuri bid darajatil ula wal na'imil muqimi. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala dengan derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi. Qala wa madzak, kata Rasulullah, apa itu? Qalu yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami pun puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, tapi mereka bisa bersedekah tapi kita enggak bisa bersedekah. Lihat sahabat di sini ya, ghibah. Wa ya'tiquna wa la na'tik, mereka bisa membebaskan budak sedangkan kita enggak bisa. Ghibah di sini. Bukan dengki, bukan seperti sebagian orang sekarang, ada orang kaya langsung dengki. Pakai mobil bagus, wah palingan juga hasil korupsi. Sudah belum apa-apa sudah menyimpulkan. Ada orang pakai kendaraan bagus, palingan juga duit orang tuanya. Dengki. Ya. Tapi yang dipikiran para sahabat itu bukan begitu. Yang dipikirkan para sahabat, mereka bisa sedekah, kita enggak bisa. Mereka bisa membebaskan budak, kita enggak bisa. Sisi amal solehnya yang mereka, ya, hibah. Yang mereka inginkan. Mereka resah dengan itu. Ya, kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi mereka sedekah, kita enggak bisa sedekah. Berarti kan ada keutamaan yang tidak kita miliki. Nah, inilah yang para sahabat risaukan pada hati mereka. Maka Rasulullah mengatakan, tidak membuat mereka putus asa, dihibur. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu sabaqtum min ba'dikum wa la yakunu ahadun afdhalu minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan itu, kalian akan mendahului orang yang setelah kalian. Tidak ada seorang pun yang lebih afdhal daripada kalian kecuali yang melakukan semisal apa yang kalian lakukan. Tusabbihun, tukabbirun, wa tuhamidun dubura kulli salatin 33. Yaitu hendaknya kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat fardu masing-masing 33 kali. Ini lebih baik daripada sedekah-sedekah mereka. Lebih baik daripada mereka membebaskan budak. Budak itu mahal harganya. Ya. Maka dengan kita bertasbih, bertakbir, bertahmid 33 kali masing-masing di setiap selesai sholat fardu, itu lebih utama, lebih mulia. Sehingga kalau kita tahu keutamaan ini, jangan tinggalkan dikir itu. Ya. Kalau enggak sempat 33 kali, ada di dalam riwayat lain itu 10 kali. 10 kali, misalkan kita ditunggu orang, 10 kali. Masing-masing 10 kali. Qala faraja'u, setelah mereka amalkan, perawi menceritakan, orang-orang fakir balik lagi kepada Rasulullah. Faqalu, mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwali ma fa'alna fa fa'alu mithlahu. Saudara-saudara kami, para orang-orang kaya, para miliarder itu, mendengar informasi ini, mendengar keutamaan ini, maka mereka pun melakukan seperti apa yang kami lakukan. Mereka pun berzikir setelah sholat 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Itu anugerah Allah. Kalau ada satunya lebih pintar, ya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi bukan nyerah, kita juga berusaha untuk ya bisa kebaikannya seperti dia. Ya, ada orang yang baca Quran kok bagus, mujawwad sesuai tajwid, kita pengin, ya kita berusaha. Setelah berusaha rupanya enggak seperti dia, ya kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Tapi kalau jadi alasan untuk tidak belajar, ya ini sih namanya pemalas aja. Pakai dalil untuk malas. Ya, ini pemalas. Pakai berdalil tapi untuk kemalasan dia. Ya, itu kan anugerah Allah. Kalau saya sih dari lahir udah begini. Bukan begitu ma'asyiral muslimin. Sama dalam perkara dunia. Ya, rezeki dunia itu kan rezeki agama. Ya. Rezeki dunia itu sama. Ya. Hendaknya kita itu terhadap orang lain menjaga perasaan. Apa maksudnya menjaga perasaan? Jangan mengangan-angankan kenikmatan orang lain itu hilang. Ya, ada orang lain nikmat, sehat, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, usahanya juga lancar. Ya kita katakan alhamdulillah, saya ikut senang. Apa yang membuat dia senang? Ucapan ini akan mempengaruhi hati. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Jangan kita diem, kemudian di dalam hati berbicara. Nah ini rawan. Ketika hati yang berbicara, setan akan lebih dominan. Mengalahkan suara hati anda. Khawatirnya akhirnya kedengki. Wah, paling-paling juga. Ya, uang gak halal tuh. Paling-paling juga hasil ini, hasil itu. Jangan begitu ya. Qona fi din azakumullah. Jangan kita anugerah Allah itu jangan dipikir pakai akal kita. Enggak nyandak. Paling-paling ya kerjaannya ngaji tapi kok pakai mobil. Saya yang ya keras keringat banting tulang buru-buru mobil, motor aja butut. Ya jelas, yang ngaji itu jenis pekerjaannya beda dengan pekerjaan Anda. Ya. Sehingga dari sisi perhitungan saja sudah berbeda. Apalagi dari sisi anugerah Allah sudah sangat berbeda. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin jangan jadikan patokan. Ya. Dunia itu, yang namanya dunia seperti kemarin kita sampaikan. Dunia itu ibarat sandal. Semahal apapun sandal, semahal apapun sepatu, tetap dipakai di kaki. Antum mau beli sepatu yang harganya 10 juta, 20 juta, tetap dipakai di kaki. Enggak mungkin dipakai di kepala. Ya. Itulah yang namanya dunia. Tapi peci walaupun murah harga 10 ribu, dipakainya di mana? Di kepala, enggak mungkin dipakai di kaki. Kalau kita pakai pertimbangan dunia, yang mahal di atas, yang murah di bawah, bayangan. Kaos kaki ditaruh di atas sama sepatu, pecinya di bawah. Ya ini disebut orang gila namanya. Sehingga itulah dunia. Dunia itu ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Akhirat sekecil apapun tetaplah yang di atas. Dunia semahal apapun tetap tempatnya di bawah. Jangan dibalik. Ya akan susah. Loh kalau begitu, biar pecinya tetap di kepala tapi posisinya di bawah, saya jalannya jungkir balik saja. Bisa? Bisa selangkah dua langkah, setelah itu antum gak mampu. Maka itulah dunia. Bukan kita tidak butuh dunia. Ya, kalau kita gak punya dunia, ya susah nanti. Ya, susah berjalannya, susah melangkahnya. Seperti alas kaki itu. Karena kita posisinya sedang di dunia. Wala tansa nasibaka minat dunia, jangan engkau lalaikan, lupakan, tinggalkan bagianmu dari kehidupan dunia. Tafsir yang pertama itu adalah amal soleh maksudnya. Tafsir yang kedua adalah rizki dari Allah itu. Jadi, walatan sanasibaka minat dunia, jangan tinggalkan bagianmu di dunia, yaitu jangan tinggalkan bagian kesempatan bagimu untuk beramal soleh. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, jangan tinggalkan, jangan sia-siakan bagian bagimu dari rizki Allah. Di antaranya harta, kesehatan, dan seterusnya. Ya, jangan lupakan itu. Ya. Dan jangan tertipu dengan ucapan-ucapan yang kita tinggalkan dunia. Kalau tinggalkan dunia berarti mati. Ya bisa wong kita di dunia. Sehingga zuhud, konsep zuhud di dalam Islam adalah konsep halal dan haram. Siapa yang dia makan halal, jauhi haram, itulah zuhud. Bukan konsep ya seperti konsep ya orang-orang apa Buddha, konsep orang-orang ya filosof, bukan. Karena konsep mereka berarti harus pakainya pakaian apa? Pakaian wol seperti biksu. Pewarnanya harus pewarna alami, pakainya za'faron, makanya pakainya warnanya kuning. Ya, pakaiannya tidak berjahit. Ya. Konsepnya bukan demikian, ma'asyiral muslimin. Konsep zuhud di dalam Islam adalah siapa yang makan halal, menghindari yang haram, itulah orang yang zuhud. Itulah yang benar. Sehingga antum pernah dengar, mungkin ada satu ulama namanya Abdullah Ibn Mubarak. Ulama besar, ahlul hadis, ahlul fikih. Beliau itu orang yang sangat kaya. Dan beliau punya kitab namanya Az-Zuhud. Kitab Zuhud. Sangat terkenal. Kitab ini sampai sekarang ada. Namanya Az-Zuhud. Ada kitab Az-Zuhud karya Ibn Mubarak. Ada kitab Zuhud karya Imam Ahmad. Kita cerita dulu Ibn Mubarak. Ibn Mubarak di mana-mana terkenal orang yang sangat zuhud. Sampai suatu ketika ada orang dari luar berkunjung ke beliau. Heran. Katanya zuhud tapi kok rumahnya bagus. Katanya zuhud tapi perabotannya kok bagus-bagus. Katanya zuhud pakaiannya kok bagus. Katanya zuhud tapi kok seneng ngasih. Bahkan beliau itu menghajikan orang tiap tahun 100 orang. Dihajikan. Ini 100 orang dihajikan tiap tahun. Kalau kita buru-buru menghajikan orang. Kita aja belum, ha? Belum haji. Tapi menulis kitab yang namanya Az-Zuhud. Nah itulah hakikat zuhud. Ketika kekayaan itu, ikhwanan fillah jazakumullah, digunakan untuk ketaatan. Diambil yang halal, buang yang haram. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga menulis kitab namanya Az-Zuhud. Dan beliau terkenal sangat zuhud, sangat wara'. Dalam keadaan demikian, beliau juga punya sukses dalam bidang jual beli kain. Jadi usaha beliau itu kain. Jual beli kain. Bos kain tekstil. Ya, sehingga pakaian beliau bagus. Karena beliau ya bos tekstil. Ketika beliau dipenjara oleh penguasa karena difitnah ini dan itu, ya keluarganya itu tetap mendapatkan nafkah dari mana? Dari kiosnya beliau di pasar, ya. Yaitu toko kain. Ya. Dan itu profesi beliau dari kecil. Yang diturunkan dari ibunya. Ibunya seorang janda menghidupi satu anak, Imam Ahmad bin Hanbal, berprofesi jualan kain, jualan baju. Diturunkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad kemana-mana, itu jualan kain. Ya. Jadi beliau bisa rihlah kesana kemari, menuntut ilmu kesana kemari, itu sambil jualan kain. Ya. Sampai beliau sukses dalam bidang tekstil itu. Ya insya Allah ya. Ikhwan fillah jazakumullah, sehingga bukan berarti yang namanya zuhud itu ya tidak memiliki dunia. Itu tidak demikian. Justru orang yang ketika maksudnya adalah untuk menjauhi dunia, tidak bekerja, akhirnya justru dia meminta-minta kepada orang untuk makan dia. Seperti yang dilakukan oleh ya sebagian kelompok agama lain. Ya, di mana atas nama zuhud, ya atas nama tidak peduli dengan dunia, tapi setiap hari dengan mangkoknya seperti ini. Sumbangan, sumbangan, sumbangan untuk makan. Hina seperti ini. Jangan seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka Islam itu memberikan konsep yang sangat luar biasa ya di dalam masalah zuhud. Zuhud ini ya akan terbentuk dari yang namanya takwa dan tawakal. Ya, takwa dan tawakal ya terbentuk dari yang namanya iman. Maka takwa dan tawakal itu dua sayap yang sangat berhubungan erat. Ya. Yang namanya tawakal, konsep tawakal pun Islam sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Yaitu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr tamshi khimasan wa taruhu bitan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, yaitu seperti tawakalnya burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan temboloknya itu kosong, pulang dalam keadaan penuh dan sudah ngasih makan kepada apa anak-anaknya, padahal tanpa bapak, tanpa suami. Jadi kebanyakan burung itu kan, walaupun ada burung yang berpasangan terus, tapi kebanyakan burung ketika dia bertelur, laki-lakinya pergi gak tahu kemana. Maka induk burung inilah yang akan membesarkan bayi-bayi burung tadi. Hanya bermodalkan sayap, dia terbang setiap hari bisa ngasih makan anak-anaknya dan dia pun kenyang. Itulah konsep tawakal. Padahal burung otaknya tidak sebesar biji kacang. Manusia otaknya besar. Tapi kadang lebih tawakal burung. Makanya dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, ya, yadkhulu jannatu yadkhulu aqwamun aljannata, ada beberapa orang atau banyak orang yang akan masuk surga, afidatuhum kama salit thair, yang hati mereka itu seperti burung. Akan banyak orang yang masuk surga, nanti akan banyak orang yang masuk surga yang hati mereka itu seperti burung. Apa maksudnya hatinya seperti burung? Yaitu bertawakal. Dalam bab bertawakal seperti burung. Ya. Benar-benar dia berusaha dengan apa yang dia punya, hasilnya dia serahkan kepada Allah. Dia yakin Allah akan beri rezeki. Maka itu konsep tawakal. Ya. Sehingga kalau antum keluar dari rumah, insya Allah, jangan kelaparan. Pasti Allah akan berikan rezeki. Berapapun rezeki itu, Allah akan beri. Pasti Allah akan beri. Kalau kita berusaha. Sehingga masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita yang akan menggapai rezeki tadi, ataukah rezeki itu kita pinta. Kalau kita minta-minta, ya sama-sama dapat rezeki. Kita kerja dapat 100 ribu, kita minta-minta dapat 100 ribu misalnya. Kan sama-sama 100 ribu, tapi caranya yang satunya mulia, yang satunya hina. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk supaya kita tidak terikat, ya, terbebani dengan dunia ini. Jadikanlah dunia seperti layaknya tunggangan, seperti layaknya alas kaki kita. Tetap di bawah dan membantu kita dalam berjalan, membantu kita dalam memacu menuju negeri hakikatnya kita, yaitu negeri akhirat. Demikian, fadli kumandangkan adzan terlebih dahulu. Fadli tafadhal. Ikhwanifidin a'azakumullah, kita lanjutkan sebentar. Ayat yang berikutnya dari surah Al-Hadid ayat yang ke-22, 23 dan 24. Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa sebuah musibah dari musibah-musibah yang ada di bumi ini, di dunia ini. Wala fi anfusikum, demikian pula musibah-musibah yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat di dalam kitab catatan di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya hal tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya perkara tersebut sangat mudah bagi Allah. Jadi sebelum terjadinya segala sesuatu sudah tercatat semuanya, ya, sebagaimana dalam hadis nanti akan disampaikan, ya, bahwasanya takdir itu sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian pada ayat yang ke-23, Allah sebutkan hikmahnya. Hikmahnya apa? Kok ada takdir? Jadi sekali lagi, kalau antum mendengar kalimat takdir, kebanyakan yang salah dalam memahami adalah dia pahami dengan pemahaman Jabariyah. Jabariyah itu apa? Seperti pemahaman layaknya boneka yang dikendalikan. Atau seperti layaknya wayang dikendalikan oleh dalangnya. Itu pemahaman Jabariyah. Sehingga manusia gak punya kehendak, gak punya usaha. Itu pemahaman Jabariyah. Ya. Hati-hati. Jangan memahami demikian. Karena yang namanya takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada maratibnya. Ada tingkatan-tingkatan takdir. Ya. Nanti kita akan terangkan insya Allah Ta'ala dalam pembahasan tafsir ini. Kemudian Allah jelaskan hikmah. Kenapa ada takdir? Allah berfirman, likaila ta'saw ala ma fatakum, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput bagi kalian. Cita-citanya pengen orang kaya, setelah keras keringat banting tulang gak kaya-kaya. Kalau dia iman terhadap takdir, gak akan putus asa. Tapi kalau dia enggak beriman terhadap takdir, putus asa. Dia mencela Allah, mencela takdir. Kenapa harus begini? Saya sudah sholat tapi kok miskin terus? Nah, itu dia lemah imannya dalam sisi takdir. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, saya sudah doa terus tapi kok melarat terus? Gimana ini? Saya sudah taklim terus tapi kok melarat terus? Ya taklim bukan untuk cari dunia. Ya. Nah, itu bukti bahwasanya dia ya lemah keimanannya dalam bab ini. Beriman terhadap takdir Allah. Wala tafarahu bima atakum, dan supaya tidak berlebih-lebihan berbangga-banggaan ya terhadap apa yang datang kepada kalian. Rizki ini dari Allah, kecerdasan dari Allah. Kalau orang merasa bangga diri terhadap kecerdasannya, ya dia lemah dalam masalah iman ini. Dia merasa kekayaannya adalah hasil usahanya, berarti dia lemah dalam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu menjadi pengendali. Kalau kita luput dari kenikmatan, ya kita tidak putus asa. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak berbangga diri, tidak berlebih-lebihan. Jadi akan tenang hidupnya itu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai seluruh orang yang congkak dan sombong. Kemudian pada ayat yang ke-24, Allah sampaikan apa itu orang yang congkak dan sombong. Bukan definisi, tetapi sifat. Kalau definisi orang yang sombong, itu kan Rasulullah sudah memberikan definisi. Batarul haq wa humtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menjatuhkan manusia. Itu ciri orang yang sombong. Dan orang yang sombong, kalau kita mau tarik kenapa dia bisa sombong, itu disebabkan oleh ujub, bangga diri. Karena dia bangga diri, merasa dia pinter, merasa dia kaya, merasa turunan orang hebat. Akhirnya dia sombong. Apa bentuk sombongnya? Meremehkan orang lain, ya, dan juga menolak kebenaran yang datang kepadanya. Itu adalah sombong. Kemudian ada ciri khas orang sombong itu bagaimana? Kalau jelaskan pada ayat ke-24-nya. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang sombong itu ciri khasnya adalah bakhil. Dan menyuruh manusia untuk bakhil. Bakhil terhadap apa? Bakhil terhadap kebenaran. Bakhil terhadap harta. Itu orang-orang yang sombong. Ya. Congkak dan sombong. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Berkata Imam Nukasi rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala an qadrihi sabiq fi khalqihi qabla an yamra' al-bariyah. Allah mengkhabarkan mengenai takdirnya yang mendahului sebelum ciptaannya, bahkan sebelum terjadinya. Faqala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ay fil afaqi wa fi anfusikum. Tidaklah tertimpa musibah di seluruh belahan alam ini. Ya, jadi fil ardi itu sebuah perwakilan saja. Ya, perwakilan saja dan ditafsirkan fil afaq, di seluruh penjuru. Tidaklah tertimpa musibah di seluruh penjuru alam raya ini. Wa fi anfusikum, dan juga musibah pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat sebelum terjadinya. Ay min qabli an nakhluqal khaliqata wa nadra an nasamata, yaitu sebelum kami ciptakan seluruh makhluk, ya, sebelum segala sesuatu terjadi, itu semuanya sudah tercatat. Kenapa sudah tercatat? Berarti kita dipaksa harus seperti itu. Bukan demikian dipahami. Hal itu dikarenakan Allah Maha tahu sebelum terjadinya. Ya, itu Allah sudah tahu. Sabaqa ilmu. Ilmu Allah sudah mendahului penciptaannya. Ya. Jadi kalau kita masih ingat tafsir Ibnu Katsir, penafsiran beliau ketika menafsirkan Allah itu al-alim, Allah itu maha alim, maha berilmu. Yaitu alim Allah ma kana wa ma yakunu wa man lam yakun in kana yakun kaifa kana yakun. Kata beliau, ilmu Allah itu Allah maha mengetahui apa yang telah lalu, apa yang sekarang, apa yang akan datang, dan apa yang tidak terjadi. Kalaulah terjadi, bagaimana terjadinya? Itu maha ilmunya Allah. Allah maha tahu ya apa yang sudah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi, bagaimana terjadinya? Itu maha ilmunya Allah. Kalau kita tahu maha ilmunya Allah demikian, berarti sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah tahu kita itu akan bagaimana. Sebagai bukti, dicatat di lauhul mahfuz. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu kita itu mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk. Mau berbuat apa, mau berkata apa, Allah sudah maha tahu. Sebelum kita diciptakan, bahkan 50 ribu tahun sebelum langit bumi diciptakan. Apa buktinya Allah tahu? Kadang-kadang manusia nuntut begitu. Sudah dicatat. Di lauhul mahfuz. Paham ini? Sebagai hujjah atas kita. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau kita kan tahunya kalau sudah terjadi. Bahkan sudah terjadi pun kita gak tahu. Kalau gak ada informasi. Kalau Allah maha tahu. Nah, dengan kita meyakini apa yang terjadi ini, semua itu tidak lepas dari keilmuan Allah, maha ilmu Allah, tidak terlepas dari pencatatan Allah dalam lauhul mahfuz, tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari ciptaan Allah, ya, maka kita tidak akan putus asa kalau luput, dan tidak akan bangga kalau kita dapatkan. Qala ba'duhum min qabli an nabra'aha 'a'id 'ala nufus. Ya, yaitu sebelum ya jiwa itu ke, apa roh ini kembali kepada jiwa, karena sebelum kita diciptakan itu sudah ada calon bibit-bibitnya, ya sudah ada calon-calonnya. Sebagaimana Nabi Adam itu pernah ditampakkan, ditunjukkan kepada beliau seluruh keturunannya. Jadi Nabi Adam itu sudah diperlihatkan seluruh keturunannya. Bahkan kalau kita lihat tafsir dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam seluruh nama. Salah satu penafsirannya adalah seluruh nama makhluknya, seluruh nama keturunannya. Itu salah satu penafsirannya. Jadi Nabi Adam itu sudah tahu nama-nama kita, sudah Allah beritahu. Ya. Jadi seluruh nama keturunannya, keturunan Adam, berarti seluruh manusia, Allah sudah beritahu kepada Nabi Adam. Namanya fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Bahkan salah satu penafsirannya, Allah beritahukan seluruh kosakata yang kita ucapkan. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam seluruh kosakata yang kita ucapkan, itu Adam sudah tahu. Dan itu turun-temurun diajarkan oleh Nabi Adam kepada Nabi berikutnya. Ya. Baik itu Nabi Syid, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh. Sehingga kisah ketika banjir, jadi kisah kalau di kisah Nabi Nuh itu, ketika manusia sudah banjir semuanya, pengikut Nabi Nuh kan tinggal berapa? 70. Kemudian setelah mereka banjirnya surut, mereka turun dari perahu, mereka kemudian tertidur sesaat. Setelah bangun, bahasa mereka sudah berbeda-beda. Ya. Jadi 70 orang dengan 70 bahasa. Masing-masing tidak bisa bahasa satu sama lain. Hanya Nabi Nuh lah yang bisa bahasa mereka semuanya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi Nuh sudah diajarkan bagaimana ciri-ciri banjir akan datang, angin topan akan muncul, itu diajarkan bagaimana menanam pohon yang baik, bagaimana mengurus ini dan itu Nabi Nuh diajarkan. Sehingga ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya tadi sudah disampaikan supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak berbangga diri, ya, tidak putus asa terhadap perkara yang luput dari cita-cita kita, dan tidak bangga diri terhadap apa yang kita peroleh dari yang kita inginkan. Dengan kita beriman terhadap takdir, yang fakir, yang miskin tidak putus asa, yang kaya tidak sombong, tidak bangga diri. Siapa yang putus asa berarti lemah imannya. Siapa yang dia sombong, ya lemah imannya. Khususnya dalam bab takdir. Kalau kita tidak belajar akidah yang benar, mungkin kita tidak paham takdir itu kayak apa maksudnya. Mungkin kita akan terperangkap dengan pemahaman takdir versi Jabariyah. Versi bahwasannya manusia itu seperti boneka. Sehingga ketika ditegur dari kemaksiatannya, dia akan berhujat dengan takdir. Kenapa kamu maksiat? Sudah takdir, jangan salahkan saya. Dan begitu. Ya. Berhujat dengan takdir dalam perkara kesalahan, itu hanya boleh ketika kita sudah buktikan kita bertobat dan berubah. Seperti Nabi Adam. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, Anta Adam, Abul Bashar, kamu Adam, bapak seluruh manusia. Gara-gara kesalahanmu, kita keluar dari surga. Nabi Adam tanya lagi, Anta Musa, kamu Musa, yang Allah ajak bicara engkau langsung. Kenapa engkau salahkan aku dari kesalahan yang sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan? Maka di sini Rasulullah sampaikan, Fahtaja Adam Musa. Dari sisi Nabi Adam, di sini mengalahkan Nabi Musa. Dari sisi perdebatan ini. Ini menunjukkan bahwasanya ada satu faedah penting. Kalau seorang sudah bertobat, sudah jelas diterima tobatnya, atau sudah menunjukkan kebaikan dirinya, maka jangan kita ungkit-ungkit. Ya. Jangan kita ungkit-ungkit. Ya. Yang sudah dia bertobat. Barang siapa yang mengungkit-ungkit kesalahan orang yang sudah memperbaiki diri, itu metodenya orang-orang Mu'tazilah. Kalau bahasa sekarangnya, metode orang-orang liberal. Ya, metode orang-orang yang mengorek-ngorek kesalahan orang untuk menjatuhkan orang tersebut. Jangan begitu. Ahlus sunnah tidak demikian. Ya, ketika ada orang berubah jadi baik, bertobat, layaknya Allah SWT, lillahi asyaddu farhan. Allah itu sangat gembira dengan tobatnya seseorang. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.